بسم الله الرحمن الرحيم. Apakah wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran atau mushaf? Bedakan antara membaca dengan megang, itu lain. Kalau baca, semua ulama sepakat tidak diperkenankan. Kalau membaca, Bapak Ibu bisa temukan di kitabnya Imam An-Nawawi, namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, buku yang sangat jelas. Anda bisa temukan terbitan Darul Nafais, misal halaman 49, ya, posisi paling kanan, di paragraf yang pertama, baris pertama sampai dengan ketiga. Dijelaskan wa ajma'ul ulama, dan semua ulama sepakat, ala 'indal haidhah, bahwa seorang perempuan yang tengah haid itu, yaitu dilarang untuk membaca Al-Quran, tidak diperkenankan untuk membaca, tidak diperkenankan. Tapi kalau untuk pegang mushaf, enggak ada masalah, enggak ada masalah, ya. Ya, yang dimaksudkan membaca dengan sengaja, baca sengaja baca Quran. Kalau ibu ingin baca tafsir boleh, tafsirnya, atau menyimak boleh, ikut taklim boleh. Yang tidak diperkenankan itu adalah tidak membacanya secara langsung, karena Quran itu firman Allah, Allah punya sifat suci, keadaan belum suci. Ya, keadaan belum suci, jadi ketika dibacakan kalimat-kalimat suci itu mengalir dalam bacaan dengan keadaan diri yang belum suci untuk penghormatan kepada Quran. Tapi berita baiknya, masya Allah, ibu, ini luar biasa. Hadis Muslim nomor hadis 1893. Ya. Man dalla 'ala khairin falahu ajru mithla ajri fa'ilihi mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa ajri syai'un. Dan yang paling hebat hadis yang lainnya, saya bacakan lagi dengan hadis yang semakna. Idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Jika seorang hamba berada dalam keadaan udhur, baik itu sakit ataupun semisal dengan sakit, tidak bisa melakukan satu amalan tertentu, atau bahkan safar sehingga dia menunaikan sholatnya tidak seperti biasanya, yang biasa 4 rakaat jadi 2, kata Nabi, amalnya tetap dicatat sempurna seperti dia mengerjakan sebelum sakit, sebelum udzur, dan sebelum dia safar. Jadi kalau ada di antara ibu sering baca Quran, tiap hari baca dalam keadaan sucinya, ibu saat haid itu semua bacaan Qurannya dituliskan pahalanya walaupun tidak membacanya, karena ibu terbiasa baca. Maka saya katakan rugi seorang perempuan yang dalam masa sucinya tidak pernah memperbanyak amalnya, itu sangat rugi. Makanya saat suci itu perbanyak salat sunnahnya, bacaan Qurannya, tilawahnya, macam-macamnya. Ketika ibu dalam keadaan tidak suci, ibu bisa kerjakan amalan-amalan lain, amalan yang biasa tetap ditulis pahalanya, ditulis pahalanya. Kita juga sama, Pak, saat kita safar mau ke Bandung nih, istirahat di kilometer 57, mau jamak asar, ya, duhur asar ditarik ke waktu duhur, tunaikan 2 rakaat misalnya. Baik, waktu masih agak panjang nih, agak luang. Izin, ada mau bersin. Baik, 2 rakaat, waktu masih ada misalnya. Masih boleh gak sholat sunnah? Masih bisa? Masih ada waktu, masih bisa gak? Oh, tidak usah. Ya. Tidak perlu, jangan terlampau soleh. Ya. Cukup 2 rakaat saja. 2 rakaat asar, sunnahnya gak usah dikerjakan lagi. Itu ternyata saat kita tidak mengerjakannya, pahala sholat sunnah tetap dituliskan sempurna seperti kita membiasakannya. Ya, bagaimana kita mengerjakan sholat sunnah yang wajib saja dikurangi? Ya, duhur 4 wajib dikurangi jadi 2. Bapak Ibu tambah dengan sunnah lagi, enggak usah. Baik, jadi tapi pahala masih dicatatkan di situ, masih diberikan. Ya. Sekira itu.